بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ada sesama yang beriman, siapa yang diprioritaskan jadi teman? Misal, ini seiman, seiman, seiman, seiman. Mana yang paling utama jadi teman? Kriteria selanjutnya, lihat wa yuqimunas shalah. Yang tidak sekadar beriman, tapi bisa menerjemahkan imannya, membuktikan, mengaktualisasikan dengan ibadah. Pertama, sholat. Allahu Akbar. Sholat menjadi ukuran pertama, teman-teman sekalian, kita bisa mengambil seseorang sebagai teman. Jadi bukan ukuran dunia, awas. Bukan handphone, bukan handsome, tapi iman plus sholat. Baik. Urutkan lagi, lihat, fokus. Salat yang mana, Ustaz? Karena kalimatnya menggunakan alif, lam, sod, lam, wau, atasnya ada alif tegak, ta, marbutah. Kalau sudah ditulis seperti itu, maka bentuknya jam'un ghairu mahdud, bentuk jama' tanpa batas. Karena ada yang ditulis dengan kalimat alif, lam, sod, lam, wau, alif, ta, maftuha. Quran surah kedua, ayat 238, paling kanan sebelah atas pojok. Hafizu ala salawat. Salawat. Kalau dituliskan seperti itu namanya jam'un mahdud, bentuk jama yang terbatas. Kalau dalam fikih disebut jama terbatas, artinya sholat fardu. Karena sholat fardu itu bentuknya jama, cuma dibatasi. Yang fardu ada berapa waktu? 5. 5 waktu itu jama atau tunggal? Jama. Setiap yang lebih daripada 1, 2 itu jama namanya. Alhamdulillah. Tapi terbatas 5. Enggak boleh lebih, enggak bisa kurang. 4 waktu salah. 6 waktu terlampau soleh. 5. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri. Lihat dulu ke syamsi siang, matahari tergelincir, dhuhur, asar. Ila ghasaqil lail sampai malam, maghrib, isya. Wa qur'an al-fajri, plus sholat subuh. Ditegaskan lagi Quran surah 11, ayat 114. Aqimi sholata tarafain nahar, wa zulafa minal lail, innal hasanati yudhibna sayyiat. 5 waktu. Tapi bentuk yang tadi, Al-Baqarah ayat 3, bentuknya jam'un ghairu mahdud, tanpa batas. Artinya, kalau ada tambahan dari yang fardu, maka tambahannya disebut sholat? Bukan. Jangan ngarang. Kalau tidak tahu, katakan. Sunnah, itu bukan nama sholat, nama hukum. Hukumnya sunnah. Makanya enggak ada di kitab-kitab fikih babu sunnah. Bab kitab sunnah, sholat sunnah enggak ada. Sunnah itu hukum, dikerjakan dapat pahala. Tidak mampu mengerjakan karena uzur tertentu, enggak ada dosa. Cuman sayang antum rugi. Ya, rawatib itu nama runtutannya atau tambahan pahalanya. Bentuk jamak dari rawatib atau tertib. Kalau rawatib itu tambahan bonus. Di antum mengerjakan tugas pokok, dapat bayaran namanya ajrun. Jamaknya ujurun, lahum ajrun ghairu mamnun. Antum mengerjakan syarat pokok, dapat ajrun. Kalau mengerjakan sunnah, dapat rawatib. Rawatib kalau banyak dikerjakan, jamaknya rawatib. Kalau mengerjakan sholat hukumnya sunnah, dapat tambahan pahala, bonus. Kapan urutannya? Tertib dengan waktu sholat. Ada sebelum disebut qabliyah, setelah disebut ba'diyah. Rawatib, urutannya rawatib. Jadi kalau disebut rawatib, itu urutan dengan tambahan bonus pahalanya. Namanya nafilah. Nafilah. Dari mana taunya? Quran surah ke-17 ayat 79. Ketika Allah menyebutkan tahajud, tidak disebut dengan fardu, tapi nafilah. Wa minal laili, paling kiri sebelah atas, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Nafilah itu artinya tambahan yang membuat lebih indah. Tapi kalau enggak ada itu pun cukup, cuman nampaknya agak enggak nyaman gitu. Antum lihat sapi? Pernah lihat sapi? Halo? Oh, jangan katakan Allahu a'lam, pernah lihat sapi, Doni? Ya, alhamdulillah. Lihat teman-teman sekalian. Sapi kalau tanpa ekor bisa hidup enggak? Bisa, jalan aja. Cuman kayaknya aneh. Lihat sapi itu. Masya Allah. Sapi fardu. Gak pakai buntut. Jalan. Begitu muncul nafilah, buntut disebut dengan nafilah. Tambahan, cuman elok kelihatannya. Goyang, ekornya ikut goyang. Kibas. Nafilah. Masya Allah. Sapi nafilah. Pak, pesan sop. Sop apa? Sop nafilah. Luar biasa. Gak harus begitu kali ya, sop buntut tetap begitu kan. Nafilah, tambahan. Salat tadi disebut nafilah, pahalanya sunnah. Maka rumusnya adalah, kalau anda ingin cari teman yang baik, anda jadi baik dulu. Bagaimana cara jadi baik? Jangan cukupkan salat fardu, karena yang lain pun salat fardu juga. Coba lihat, anak kecil 5 tahun ikut sholat fardu. Antum 50 tahun masih yang fardu juga. Antum butuh berapa tahun lagi supaya nambah jadi lebih baik? Tambah tahajud bangun. Keluarkan semua jenis sholat sunnah yang sifatnya sunnah. Yuk keluarkan. Malam ada apa aja? Siang, malam. Malam ada tahajud, ada qiyamul lail, ada witir. Tuliskan. Bikin jadwal. Setelah bikin jadwal, lihat caranya. Perhatikan baik-baik sampai ke caranya. Kata Allah berikan motivasinya. Tuliskan motivasi. Saya mesti bangun, mesti bangun, mesti bangun. Ikhtiar. Bagaimana cara memberikan motivasi? Tuliskan. Pahala salat tahajud diberikan 4 kemuliaan. Lihat. Asaya masaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat karirnya tempat tertinggi. Wa qurabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau mau tahajud dibimbing mengawali pekerjaan dengan bimbingan terbaik. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Diberikan solusi kalau punya kesulitan. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau punya masalah ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuliskan di dinding tempat tidur, miring kanan kita lihat itu. Walaupun antum lupa begitu lihat antum bisa bangun malam harinya. Dan jaga waktunya, jaga. Hafidhu 'ala shalawat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tahu waktunya? Kapan waktu tahajud? Malam. Kapan malamnya? Sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa? Ayo. Hei, 3.41. Misal. Berapa? 3.41. Berarti saya harus kerjakan tahajud sebelum ini. Bangun jam berapa? Misal, latihan dulu. Kalau mau tahajud kata Nabi jangan banyak-banyak dulu. Hadis Muslim hadis 749. Salatul laili matna matna fa idza khasyya ahlakumul fajr falyutraqatain wa rakatan wahidah, rakatan wahidah. Salat malam itu tunaikan dua-dua dulu. Jangan banyak-banyak dulu. Bangun malam sunnah Nabi, masyaallah 11 langsung. Begitu 11 capek, bangun jam 7. Dua dulu, dua. Suratnya yang pendek-pendek dulu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ringan. Quran 173 ayat 20, baca yang ringan dulu. Qul huwallahu. Kemudian setelah itu misalnya Al-Falaq. Boleh berjamaah? Boleh. Apa dalilnya? Beberapa sahabat Nabi pernah bertanya pada Sayyidah Aisyah. Al-Bukhari nomor hadis 2010 paling kanan sebelah bawah. Bertanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salatnya, salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagus dan baiknya bacaan salat Nabi. Panjang dan bagusnya. Penasaran diikuti. Berapa waktu kemudian salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ingin mengambil pelajaran dari Nabi. Begitu salat di belakang Nabi kata Hudzaifah al-Yamani, wallahi tidak ada salat yang paling indah kecuali salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking enaknya salat di belakang Nabi, masyaallah, sampai enggak sadar rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Baru ruku. Kata Ibnu Mas'ud, Anda masih biasa. Saya salat di belakang Nabi nikmat sekali. Saya kira 100 ayat sujud, ruku, ternyata teruskan Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Saya kira lagi ruku, ternyata terus sampai Ali Imran. 200 ayat. Saya kira ruku, ternyata terus sampai An-Nisa. 176 ayat. Rakaat pertama baru ruku, 5 juz 4 halaman. An-Nisa 176 ayat. Masya Allah. Besoknya, gak ikutan lagi. Gak ikutan. Tapi maaf, maaf. Jangan salah perkiraan. Jangan salah sangka dan jangan menyangka. Bukan karena capek teman-teman sekalian. Bukan karena capek, kata Ibnu Mas'ud, saya ini sulit menduga kapan rukunya, saya khawatir tidak khusyuk, karena saya ingin menduga kapan ruku supaya bisa saya praktekkan lagi. Makanya sepeninggal Nabi, mereka biasa tahajud. Silakan buka kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu kitab ditulis sebelum Al-Arba'in 42 hadis. Sebelum Riyadus Salihin 1896 hadis. Ditulis At-Tibyan. Saya punya cetakan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun. Lihat halaman ke-38 paling kanan sebelah atas paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris ketiga. Di situ disebutkan bagaimana Uthman bin Affan, di situ disebutkan bagaimana Abdurrahman bin Auf, sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an dalam sibuk yang berusaha masih sanggup salat tahajud malam sampai khatam Al-Qur'an. Sampai khatam. Dibiasa malam bangun, bangun, bangun, indah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Mau salat di belakang Nabi di akhirat nanti? Enggak usah, di surga enggak ada amalan lagi. Di surga enggak ada salat lagi. Di surga tidak ada salat lagi. Tapi insya Allah kita bersama Nabi insya Allah di akhirat nanti. Ya. Dan tidak cukup dengan amin. Kita mesti jadi orang baik dulu. Jadi orang baik dulu. Belajar kita amalkan. Karena syarat bersama dengan Nabi. Quran surah ke-4 ayat 63. Lihat kalimatnya. Wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang memenaati Allah dan Rasul. Fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihi minan nabiyyina. Wassiddiqina. Wasyuhada. Wassalihin. Sekarang Allah kasih tawaran. Rasul berikan tuntunan. Ini taruhan di antum. Ikut silahkan, tidak ikut lihat penyesalan nanti. Keluarkan tahajud malam. Terus ikhtiar, pasang alarm. Tadi saya bangun 2:30, mau sholat 2:30, kemudian 3:41. Kalau sholatnya 2:30 berarti saya bangun sebelumnya. Pasang alarm dari jam 2, jam 2 lewat 10, jam 2 lewat 15, jam 2 lewat 25, 3 kali. Ya, itu harus, kalau di awal-awal. Alarm pertama, matikan alarm kedua. Alarm kedua, ini matikan lagi alarm ketiga. Ini siap-siap. Jadi sudah siap, berantum, siap kuatkan tubuh, kemudian siap melakukan bekas kantuk dan sebagainya. Ibnu Abbas pernah sholat di belakang Nabi. Ya, di tadi hadis Abu Dawud nomor hadis 1369, sampai dirapatkan safnya dengan Nabi. Diboleh silakan tahajud kalau itu ada latihan untuk menguatkan iman atau memberikan bacaan-bacaan yang baik. Misal suami dengan istri. Kalau ada keperluan masing-masing, silakan masing-masing. Ya, makanya, saking pentingnya jadi orang baik, saking pentingnya tahajud, muncul hadis Nabi untuk mengingatkan dengan sesama. Perhatikan Nabi saat akan tahajud, istri diingatkan, anak Fatimah Zahra diingatkan radhiyallahu taala anha, menantu Ali dibangunkan, ayo bangun tahajud. Makanya muncul hadis, Allah merahmati rahimallahu imra'an, Allah rahmati seorang lelaki suami yang mencipratkan air di wajah istrinya supaya bangun tahajud. Seperti Allah merahmati seorang istri yang mencipratkan air di wajah suami supaya bangun tahajud. Maksud hadis itu mesti dibaca dengan ilmunya. Kalau keduanya punya rencana tahajud menjadi suami istri yang baik. Tapi ibu jangan coba-coba, kalau belum tahu hadisnya, suami baru pulang dari kantor jam 11 malam karena macet, tidak punya rencana tahajud, ibu baca hadis, salah baca ibu, gak ada perjanjian, langsung bawa gayung. Masya Allah. Allah merahmati seorang istri yang menciptakan air di wajah suaminya. Siap-siap. Mama kenapa? Hadis Nabi, Pak. Wah, hadis Nabi. Luar biasa. Dia yang salah baca, Nabi yang kena salah. Nabi ditahdir, luar biasa. Main-main. Berikan lagi tahajud. Malam, ayo bangun. Siang, ada salat siang. Ini marawatib dulu. At-Tirmidzi dalam hadis 414. Ya, lihat dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Ya qalat. Lihat baik-baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda, teman-teman sekalian, man shalla ithnatay ashrata raka'atan, siapa yang mampu menunaikan salat 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat malam dan siang jadi fardunya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, zuhur sebelum zuhur ada 4 rakaat, teknisnya bisa 2-2, bisa 4 sekaligus, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, 4 tambah 2, 6, raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, tambah 2, 8, raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10, wa raka'ataini qabla fajri, 2 rakaat sebelum subuh, 12, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, namanya rawatib. Ada lagi salat mutlak, misal 4 rakaat sebelum asar, salat mutlak, Abu Dawud nomor hadis 1257, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an, Allah merahmati seorang hamba salat 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, kalau waktunya memungkinkan, ada mutlak, tapi singkat waktunya. Abu Dawud nomor hadis 1258. Sallu rakaataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan, bima ma'na kama shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Wa la tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Maksud jangan dibiasakan ini kalau kondisi memungkinkan, seperti di Mekah, orang tawaf sudah azan masih ada waktunya, gitu kan? Masya Allah, masih ada waktunya. Antum daripada ngobrol macam-macam, zikir sudah, doa sudah, masih ada waktu. Lebih baik sholat. Daripada enggak jelas. Doni datang ke Mekah, nungguin maghrib, handphone masih ada. Ceklik begini kan. Menunggu maghrib depan Ka'bah. Makanya handphonenya kita ambil supaya tidak digunakan pada yang tidak baik. Gitu ya? Baik. Tapi kalau misalnya padat seperti di sini, banyak orang, azan, sudah. Zikir, doa, antara dua azan cepat dikabulkan, setelah itu siap untuk sholat. Makanya beberapa tempat jedanya tipis, begitu selesai azan langsung qamat. Langsung qamat. Jelas ya? Jadi cara baca hadisnya yang baik, kumpulkan semua. Kalau antum sudah terbiasa menghadirkan yang sunnah, akan terjadilah halawatul iman fil qalbi. Datanglah kenikmatan iman dalam jiwa. Dulu tertinggal sholat fardu biasa-biasa, sekarang tertinggal sholat sunnah gelisah. Dulu tertinggal bola marah-marah, sekarang ketinggalan sunnah gelisah. Subuh 3.41, bangun 3.40. Belum adzan subuh, tapi ya Allah kok saya terlambat ya Allah. Gak ada kesempatan tahajud. Besok belum tentu saya hidup ya Allah, ampuni saya Allah. Salah saya Allah, salah. Padahal sunnah hukumnya. Itu indah. Ketika Anda sudah berada di level itu, maka Allah pun akan pertemukan Anda dengan yang baik-baik lagi. Maka mulai nyambung. Mulai senang ke masjid, ketemu orang masjid. Ketemunya orang masjid. Gak mungkin ketemu di masjid antum ketemu orang diskotik. Gak mungkin. Sudah ketemu orang masjid, gabung. Kerjanya ketemu orang soleh lagi. Gak bisa. Tangan antum sudah gak bisa gerak pada yang maksiat. Yang baik-baik, karena dipakai sholat, pakai zikir, bicara sudah gak bisa ngumpul dengan yang lain. Akhi kemana gak gabung? Gabung, cuman di tempat yang berbeda. Duh, jadi lebih soleh sekarangnya. Bukan soleh, tapi berusaha lebih baik daripada sebelumnya. Yuk kita berubah. Soleh, bukan soleh, saya tetap Kevin. Cuman berusaha jadi lebih baik dari sebelumnya. Ayo, Kevin. Nah itu, ayo jadi lebih baik. Ayo, sudah, ajakan pertama gak mau gak apa-apa. Kemudian datangi keluarganya. Kok tumben kesini biasanya gak pernah? Ini perintah dari Allah dan Rasulnya, supaya kita menjalin silaturahim. Nih silahkan, Masya Allah, bawa buah, kan? Besok misalnya traktir teman di kantor, ada rezeki, tumben traktir, Allah yang perintahkan pada saya untuk berbagi, Masya Allah. Besoknya ketemu lagi, tanya lagi, Allah belum perintahkan hari ini? Oh, Masya Allah, ada ya kadang-kadang orang begitu ya. Wah, tapi gak apa-apa, ajak, nanti jadi baik lagi. Ini kalau sudah seperti itu enak gabungnya. Jelas ya? Ah, sudah, kalau sudah seperti itu yang lain cuma tambahan. Kalau ada orang sholat, cari yang lebih daripada itu, infak. Infak, karena infak itu tidak mudah. Kalau sholat semua bisa mengerjakan, kaya, ya, cukup, tua, muda semua sholat. Tapi infak terbatas. Setelah itu cari ahli Quran. Ahli Quran itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Ahli Quran. Waladzina yu'minu nabi ma'unzila ilik. Cari ahli Quran. Kalau sudah menemukan ahli Quran, maka ahli Quran akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimatnya, sikapnya, segalanya, bahkan hartanya akan dijaga. Orang mengandung bayi aja, manusia, itu dijaga supaya makan yang tidak baik. Makan yang baik-baik. Dijaga terhindar dari yang tidak baik. Apalagi yang mengandung Al-Quran. Makanya penghafal Quran disebut hamilul Quran. Yang mengandung Al-Quran. Maka dijaga dari yang tidak baik. Teman-teman sekalian, saya tutup. Kalau sudah menemukan yang seperti ini, maka ayat 5-nya mengatakan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika mereka. Mereka ini, orang-orang yang mengerjakan segala amal soleh, bersahabat dalam kebaikan, akan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ketemuan tadi, bertemu karena Allah. Di mana bertemu karena Allah? Masjid. Akhi, ketemu ya. Di mana? Masjid Ahmadiyani ya. Maghrib, masjid lillah. Akhi, ketemu ya pas haji. Haji, pengen ketemuannya. Akhi, pas tahlim. Tahlim, lillah. Berpisah karena Allah. Akhi, mungkin kita berpisah untuk sekarang. Tapi insya Allah kita bertemu lagi. Kapan? Insya Allah dalam kebaikan-kebaikan. Nanti pas saat khataman Quran. Nanti pas saat ini, pas saat itu. Lillah. Kalau sudah seperti itu, sabatun. Yadzilluhumullahu fi dzillin yawma la dzilla illa dzilluh. Surganya, pilih 4. Bersama dengan Nabi, tadi sudah saya sebutkan. Taman surga, Quran surah 51, ayat 15-23. Alhamdulillah. Surga seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga, ayat 133-134. Surga yang biasa, tapi sungainya indah luar biasa, Quran surah kedua, ayat 25. Semuanya ada. Sekarang pilihannya ada pada kita. Tugas saya sudah tuntas menjelaskan. Tinggal Anda sekarang, apakah mau menjalin persahabatan di antara kita semua. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk meningkatkan tobat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bermohon kepada Allah, semoga pertemuan ini menghadirkan persahabatan di antara kita, kekeluargaan di antara kita. Maka saya ajak semua Anda dan pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bersahabat. Mari kita bersatu. Ini sudah waktunya. Sudah waktunya kita menghadirkan cahaya Islam di kehidupan berbangsa kita. Teman-teman sekalian, maaf, sudah kita tinggalkan segala hal yang tidak baik. Sifat saling bermusuhan, sifat saling cela, sifat saling menuduh, semua kita tinggalkan, kita duduk dalam kebaikan. Kumpul dalam kebaikan, kumpul dalam manhaj yang baik, dengan itu semua insya Allah ridha Allah akan diturunkan kepada kita.